Ojo kui mikir kampang, tadi aku sorot tenang. Nanging tak kuat-kuat nih tu bersabar. Melon Music asik yeay. El videografi luar biasa. Bolero Jogado. Cintis noko berake bertahan nanding kue singise kumat-kumatan kendian selalu aku yang harus mengalah kadang malah kue singmodo aku salah ojo kue. Juragan sayur, duwe lare banyuwangi.